Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat para hadirin hadirat saudara saudari adik-adik dan juga anak-anakku sekalian hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga para pendengar radio muslim dan juga pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Ta'ala di mana kembali kita diberi taufiknya, petunjuknya, hidayahnya, pertolongannya, sehingga kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk mempelajari sebagian dari ilmu agama Allah Ta'ala. Seperti biasa, malam Senin di malam Selasa. Setiap Senin di malam Selasa ba'da maghrib sampai Isya, insyaallah kita akan mempelajari kitab Al-Kaba'ir, yaitu kitab tentang dosa-dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita masih pada dosa besar yang kedua, pembunuhan. Membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Ya. Belum selesai pembahasan ini, sudah banyak pula jiwa yang melayang lagi. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah menjaga tangan kita, tangan keluarga kita, tangan kaum muslimin dari mengucurkan dan menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Allahumma amin. Selanjutnya, masih dalam pembahasan pembunuhan jiwa, jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kita kembali akan membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan haramnya pembunuhan tersebut. Di antara dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah adalah hadis yang disampaikan di dalam kitabnya ketika beliau mengatakan waqala alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda وَقَدْ سُئِلَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْضَمْ. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Beliau mulai menyebut dosa besar di urutan yang tertinggi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan tandingan bagi Allah, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Artinya apa? Menyekutukan Allah. Dan ini sudah kita bahas. Dosa besar yang pertama yaitu apa? Syirik, perbuatan kesyirikan, dan juga keyakinan kesyirikan, dan juga ucapan kesyirikan. Ini harus kita jauhi. Kemudian qal, berkata sahabat, thumma ayyun, kemudian dosa apa lagi yang paling besar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaktula waladaka khasyata antat'ama ma'aka. Engkau, waliyadubillah, membunuh anakmu karena khawatir kalau anakmu menghabiskan makananmu, ikut mengurangi jatah makanmu. Allah musta'an. Ini adalah termasuk pembunuhan, ya, pembunuhan yang sangat besar dosanya, yaitu membunuh anak. Apapun alasannya, ya, ada dua alasan ketika seseorang membunuh anak. Bagaimana pernah kita sampaikan di pembahasan yang lalu, jangan kau bunuh putrimu. Ada dua alasan besar ketika seorang itu membunuh seorang di zaman jahiliyah, atau bahkan mungkin seorang di zaman kita, di tahun ini, tahun 1445 Hijriah, atau tahun 2024. 24 atau 25? 24 ya. 2024. Di antara alasannya adalah, satu, takut fakir. Ini terjadi di awal atau sebelum datangnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Di antara mereka membunuh anaknya karena takut fakir. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, karena membenci jenis kelamin wanita. Mereka itu membenci anak wanita. Sehingga ketika, sebagaimana telah kita bahas, mereka merasa terhina, merasa hina, merasa malu kalau punya anak perempuan. Dan ini semua tidak sah sebagai alasan. Apapun yang mereka alaskan, mereka jadikan alasan untuk perbuatan pembunuhan keturunan mereka, maka ini tidak dibenarkan. Entah karena takut fakir, ataupun karena takut terhina. Maka Islam datang menjelaskan akidah, menjelaskan tauhid, menjelaskan ketergantungan seorang hamba kepada Allah, bahwa betapapun banyak makhluk di muka bumi, rezeki itu yang ngatur adalah Allah. Rezeki yang ngatur adalah Allah. Jadi tidak boleh membunuh keturunan mereka dengan alasan takut rezeki. Allah yang ngatur. Kemudian Islam datang pula dengan syariat untuk memuliakan anak wanita, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul memuliakan anak wanita. Kata beliau, man ala jariyatain hatta tablugha. Barang siapa yang merawat dua anak perempuan sampai keduanya mencapai usia baligh atau mengalami tanda-tanda baligh, maka bu'istu ana wa huwa kahatain. Maka aku dan orang yang merawat dua anak perempuan tadi, kahatain, yaumal qiyamah, di hari kiamat dibangkitkan seperti ini, saya dan dia. Ini menunjukkan kedekatannya. Kedekatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang yang merawat anak perempuan. Dua anak perempuan. Ini sungguh Islam memuliakan. Dan bukan hanya sebagai Bukan Islam bukan hanya memuliakan perempuan sebagai anak. Bahkan Islam memuliakan perempuan dalam seluruh status sosialnya. Satu, ketika dia sebagai anak, perempuan dimuliakan. Dua, ketika sang perempuan berstatus sebagai apa? Ibu, pasangan hidup, istri. Sebagai istri dimuliakan. Sampai ketika kalau ada tetangga, nanti insya Allah akan kita bahas. Kalau ada tetangga kok sampai menzinai, waliyadzubillah, menzinai istri tetangga, dosanya sangat besar. Jadi tetangga wanita itu sangat dimuliakan. Demikian juga ketika seorang wanita berstatus sebagai ibu, juga sangat dimuliakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai anak dimuliakan, sebagai istri dimuliakan, sebagai ibu dimuliakan, sebagai tetangga juga dimuliakan. Sebagai wanita pada umumnya pun Islam memuliakan. Kita tidak boleh sembarangan memandang mereka. Islam mengajarkan kita untuk menundukkan pandangan. Demikian seterusnya Islam memuliakan. Maka apapun alasannya untuk membunuh seorang, membunuh keturunan, tidak bisa. Semuanya tidak benar. Entah karena alasan fakir, takut fakir, atau karena alasan takut terhina. Semua ini ditolak oleh syariat Allah Ta'ala. Nah ini, dosa besar membunuh entah itu anak atau orang lain. Qil thumma ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah, dosa yang paling besar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Kabair ini disampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuzani halilata jarika. Ini yang tadi saya singgung. Dosa besar yang paling besar, di antara dosa besar yang paling besar adalah engkau berzina dengan halilata jarika. Halilah itu artinya istri. Istrinya siapa? Jar. Jar itu artinya tetangga. Jadi berzina dengan istri tetangga. Wal'iyadu billah. Ini dosa besar. Besar sekali dosanya. Nanti insyaAllah ta'ala akan saya sampaikan di antara riwayat yang menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang berzina dengan istri tetangga. Tetangga itu adalah, ini perlu dibahas, walaupun nanti insya Allah akan ada pembahasan sendiri dalam masalah zina. Jadi zina itu sendiri adalah perbuatan dosa yang dosanya bertingkat-tingkat. Yang satu lebih besar dari yang lainnya. Tergantung pada kapan dia melakukan zina tersebut. Atau juga tergantung pada di mana dia melakukan zina tersebut. Kapan, di mana. Kemudian apa lagi kira-kira? Kapan sudah, di mana sudah. Apa lagi? Dalam? Siapa yang dizinai? Apalagi siapa yang, kalau tadi kan yang dizinai, siapa yang menzinai? Ini siapa yang berzina? Allah musta'an. Jadi dosa zina itu bisa bertingkat-tingkat. Tergantung siapa yang berzina, siapa yang dizinai, kapan dan di mana. Kalau kapan melakukan zina di bulan haram, dosanya lebih dahsyat ketimbang zina di luar bulan haram. Misalnya di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab. Zina yang dilakukan bulan-bulan yang muhar, yang mulia tersebut, dosanya lebih dahsyat ketimbang zina yang dilakukan di bulan-bulan lainnya, termasuk bulan Ramadan. Zina yang dilakukan, waliyadu billah, mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, kaum muslimin dari perzinaan. Allahumma amin. Termasuk zina yang dilakukan bulan Ramadan, jauh lebih dahsyat ketimbang zina yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Demikian juga hari, ada hari-hari yang dimuliakan. Dalam satu minggu ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah. Itu apa? Hari Jumat. Yang lainnya Jumatan di masjid. Ini orang berzina. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita, kaum muslimin, keturunan kita dari perbuatan zina. Allahumma amin. Ini kapan? Di mana? Mana yang dosanya lebih besar? Perzinaan di mana? Di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Apa yo ono tat? Yo kok qadarullah ada. Qadarullah ada. Qadarullah wa masya'a. Di masjid, di tempat orang sholat. Melakukan zina. Itu beda dengan orang yang melakukan perzinaan di kamar mandi masjid. Atau di kamar mandi umum. Atau di rumah-rumah biasa. Tentu berbeda. Itu di mana? Di mana lagi perzinaan yang lebih dahsyat dosanya selain di masjid? Di Masjidil Haram, di tanah suci. Loh, apa ya ada, Dad? Saya mendengar dari guru-guru kita, di sana itu ada sebagian orang melakukan transaksi, rekan-rekan kita juga, melakukan transaksi perzinaan di Masjidil Haram. Dan itu tidak kentara. Karena sekian banyak orang bertemu dari seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kaum muslimin. Dan juga terkadang di tempat-tempat masyair haram. Tempat-tempat pelaksanaan haji. Di mana mereka memiliki keyakinan yang aneh. Bahwa melakukan perzinaan di tempat-tempat tersebut mulia. Ada keutamaannya. Na'udzubillah min. Maka ini dosanya lebih besar dibandingkan di tempat-tempat biasa. Ini di mana sudah, kapan sudah. Sekarang dengan siapa korbannya? Orang yang menzinai kerabatnya. Kerabat. Apalagi yang masih memiliki hubungan mahram. Yang tidak boleh dinikahi. Kalau bahasa sekarang mungkin yang disebut dengan apa? Inces ya, betul ya? Dalam? Benar sih. Inces, hubungan sedarah. Hubungan sedarah itu ya dengan saudarinya, dengan saudaranya. Wal'iyadzubillah, berzina dengan saudarinya, berzina dengan saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Berzina dengan anaknya, berzina dengan cucunya. Apa ya ono tat? Na'udzubillahi min dzalik. Qaddarallah wa masya'a fa'al ada. Dan saya bahkan pernah diceritani oleh seorang rekan saya, dia kepala KUA, seorang kakek dengan cucunya. Sampai melahirkan keturunan. Dan itu berusaha membuat catatan di kantor urusan agama. Alhamdulillah teman kita ini teliti. Usut-usut kok aneh ini. pencatatannya. Ternyata dia itu nikah dengan apa? Cucunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dosanya jelas lebih besar dibandingkan zina dengan wanita di jalan, bukan siapa-siapanya. Ini dengan kerabat. Terlebih berzina dengan orang tuanya sendiri. Yang hubungan kemahramannya semakin dekat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dilihat dari sisi siapa yang diajak berzina. Termasuk adalah orang yang diajak berzina adalah tetangga. Yang disebutkan dalam hadis tadi. Antuzani halilata jarika. Kau berzina dengan tetangga, istri tetangga. Dengan istri tetangga. Ini dosanya berlipat-lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yazni ar-rajul bi asrati nisa'in aisaru lahu min an yazni bi halil bi imraati jarihi. Kayaknya Pak siapa? Berdi tahu terjemahnya. Beliau biasa nerjemahkan. Pribun Pak Berdi. La an yazniyar rajul bi asrati nisa'in aisaru min an yazniyar rajulu bi imraati jarihi. Nah Bapak Berdi. Dan sungguh nggih, apabila seorang, sungguh, seorang itu ketika berzina dengan 10 wanita, tapi bukan tetangga. Jauh lebih ringan dosanya, jauh lebih ringan dosanya. Jadi bukan jauh lebih baik. Jauh lebih ringan dosanya. Karena masalahnya semuanya dosa. Tidak ada yang lebih baik. Jauh lebih ringan dosanya ketimbang berzina dengan tetangganya. 10 perzinaan dengan wanita selain tetangga. Menunjukkan semakin dekat orang yang diajak berzina, semakin besar dosanya. Ini mohon maaf, jadi malah membahas perzinaan padahal kita masih membahas apa? Pembunuhan. Tapi karena disebut oleh muallif, dan sekarang ini banyak masalahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, kaum muslimin, keluarga kita, anak keturunan kita, Allahumma amin, dari segala macam bentuk perzinaan. Termasuk mencuri tetangga. Itu jauh lebih besar dosanya ketimbang mencuri orang jauh. Sama hadisnya, la an yasriqar rajulu asra buyutin aisaru lahu min an yasriqa baita jarihi. Sungguh ketika seseorang mencuri 10 rumah, tapi bukan tetangga, jauh lebih ringan dosanya ketimbang mencuri 1 rumah tapi rumahnya tetangga. Ini kiaskan ke dalam seluruh perbuatan kita. Berarti ghibai tetangga jauh lebih besar daripada ghibai orang lain. Ngelirik istri tetangga jauh lebih salah daripada ngelirik istri orang lain. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Allahumma amin. Dan uniknya. Unik apa ya? Unik apa uniknya? Unik apa ngerinya? Di antara ulama memasukkan definisi yang memasukkan istri bukan dalam masalah zina, tapi dalam masalah kedzaliman. memasukkan istri dalam definisi tetangga. Jadi kalau kita berbuat buruk kepada istri, itu jauh lebih berat daripada berbuat buruk kepada orang lain. Karena istri juga termasuk tetangga. Dan lebih dari itu, dia termasuk di antara tetangga, teman kerja. Teman satu kantor kita. Ya. Dan juga lebih dari itu, dimanapun kita bertemu, itu tetangga. Jadi sekarang saya dengan Mas Hafid. Mas Hafid, ini tetangga sekarang. Kalau saya mengganggu beliau, atau beliau mengganggu saya, kesalahannya jauh lebih besar daripada ketika saya mengganggu orang lain. Makanya kita disyariatkan, dengan siapapun, dimanapun kita ketemu, berusaha untuk meninggalkan kebaikan. Entah dengan kata-kata kita, entah dengan perbuatan kita, atau dengan sikap dan yang lainnya. Baik, itu tentang siapa yang diajak berzina. Kan tadi kan waktu, tempat, dengan siapa berzina, tinggal satu poin lagi. Siapa yang berzina? Kalau yang berzina itu sudah menikah, bukan lagi bujang, bukan lagi bujangwati, udah pernah nikah dengan akad yang resmi, sah nikahnya. Kemudian dia kok berzina, hukumannya jauh lebih berat dibandingkan orang yang belum pernah menikah, gadis atau bujang. Ini belum pernah nikah. Yang sudah pernah nikah, hukumannya dirajam sampai mati. Na'udzubillahi. Yang belum pernah nikah, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Beda hukumannya. Jadi bertingkat-tingkat sesuai dengan siapa yang melakukan, siapa yang diajak, kapan, dan di mana. Satu lagi, yang lebih dahsyat dosanya adalah ketika si pelaku itu sudah tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, ada tiga orang, tiga kelompok. La yandurullahu ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka. Wala yukallimuhum, dan Allah tidak mau mengajak bicara mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa di antaranya? Usyaimitun zanin, atau syaikhun zanin, seorang tua tapi masih berzina. Usyaimit itu bentuk pengecilan kalau bahasa Arab. Jadi kalau misal usyai gitu kan, dengarkan lafadznya usyaimit ya. Kalau bentuk itu pengecilan, kayak misalnya asalnya kitabun. Kalau dikecilkan jadi utaib, ya kan? Ini ya, bentuk-bentuk begitu. Usyaimit, utaib. Kalau sogir, kecil. Dikecilkan lagi, suwair. Gitu ya. Itu bentuk pengecilan namanya. Usyaimit dari kata syamata. Syamata itu adalah orang yang sudah tumbuh ubannya. Ini orang yang sudah apa? Tua. Karena biasanya uban itu tumbuh pada orang yang sudah berumur. Ustaz, 18 tahun keluar ubannya. Ya, bukan termasuk usyaimit. Kata usyaimit itu artinya adalah syekh. Ini seorang yang sudah tua. Kok berzina? Padahal pada umumnya, kenapa kok dosanya besar? Apa hikmah di balik itu? Pada umumnya, orang yang sudah tua, keinginan biologisnya sudah semakin menurun. Pendorong-pendorong untuk melakukan zina sudah semakin tidak ada. Sudah dari dia menurun, dari orang lain tidak mau sama kita. Sudah tua. Ya. Dua faktor ini. Kemudian, kok dia masih berzina? Maka tidak lain, tidak bukan, dorongan itu pasti berasal dari kerusakan jiwa orang tersebut. Na'udzubillahi min dalik. Atau karena sifat dia. Memang sifatnya senang-senang bermaksiat. Sehingga setua apapun, kalau ketemu orang yang mau diajak zina-zina. Na'udzubillahi min dalik. Sekali lagi. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita, kaum muslimin, dari segala macam bentuk perzinaan. Allahumma amin. Ini diantara dalil yang dibawakan, yaitu bahwa diantara dosa besar adalah antaktula waladaka khasyata ayat ama ma'aka. Membunuh anak keturunan karena takut ikut serta makan dengan kita. Allah musta. Baik, dalil yang selanjutnya berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima." Apabila ada dua orang muslim sengaja satu melawan satunya. Sengaja nih. Sama-sama apa? Tantangan. Carok, na'udzubillah min dzalik. Ya. Atau kalau di istilah kita ya duel. Carok kan istilah khusus pakai apa? Celurit. Kalau celuritnya diganti pisau dapur ya, bukan carok lagi. Napa niku jenenge? Ya, apa pisaunya diganti welet? Welet itu berarti pisau dari bilah bambu. Dan yang lain-lain lah, ya. Welet nih, yang biasanya untuk nyeset usus jeruan itu, kalau orang dulu begitu. Baik, sengaja bertemu tantangan idzal taqal muslimani bi sayfihima, dengan pedangnya, dengan senjata yang bisa membunuh, sengaja ini. Fal qatilu wal maqtulu binar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga para sahabat pun heran. Kok dua-duanya masuk neraka? Yang satu membunuh, satunya korban. Kata Rasul sallallahu alaihi, kata sahabat ridwanullah alaihim jami'an, qil ya Rasulullah, duhai utusan Allah, hadzal qatil ya Rasulullah, kalau sang pembunuh kami faham dia akan masuk neraka karena telah melakukan pembunuhan, sengaja membunuh. Fama balul maqtul, tapi kok bisa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Wahai para sahabatku, yang dibunuh itu juga semangat untuk membunuh temannya. Ini lawannya. Cuma keduluan. Cuma apa? Keduluan. Jadi kedua-duanya tuh punya niat membunuh memang. Makanya saya katakan tadi, sengaja ketemu tantang-tantangan, duel, sing mati dhisik sapa? Sapa sing luwih sekti? Na'udzubillah minallahu. Apa untungnya gitu loh? Wong dia itu kalau tidak dibunuh kita juga akan dibunuh sama Allah, tak? Dimatikan sama Allah. Ngapain kita membunuh dia? Sudah biarkan mati dengan sendirinya. Dulu ada di antara teman saya, wadahnya kekar, jagoan, nggak punya ilmu bela diri. Tapi kalau berkelahi, karena badannya apa? Kekar, begitu duk, maju langsung ceprok. Ya sudah, yang punya ilmu bela diri enggak sempat lagi keluar jurusnya. Sampai suatu saat, dia merasa risih dengan seseorang. Sering menghina, sering ini, sering itu. Pokoknya tekad ini harus dihabisi, katanya. Akhirnya tekadnya ketahuan sama kakaknya. Dinasehati sama kakaknya. Kau iki ngopo, ndak arep mateni wong. Kamu ngapain kok mau membunuh orang? Wong dia itu enggak kamu bunuh, akan mati sendiri kok. Ngapain kamu itu? Nasehat sederhana seperti itu masuk. Kerelung hatinya, dia mikir, iya ya, ngapain susah-susah bunuh orang, nanti juga mati dengan sendirinya. Jadi kadang ini kita memberikan nasihat, jangan dianggap sederhana. Mungkin dengan kata-kata sederhana, orang mendapat hidayah. Ya, baik, kita lanjutkan. Oh, ternyata kedua-duanya itu masuk neraka gara-gara punya tekad yang sama. Hanya saja si korban kedahuluan. Innahu harisan. Kana harisan ala qatli sahibih. Ini menunjukkan bahwa niat. Ya rahmatullah. Niat. Itu sudah ada perhitungannya. Niat. Itu sudah ada perhitungannya. Ini sama dengan orang yang tidak berhasil melakukan kemaksiatan. Mau mencuri, gagal. Enggak jadi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dilihat kegagalannya. Kenapa? Ada tiga kondisi gagal itu. Tiga kondisi enggak jadi itu. Satu, karena takut sama Allah. Karena takut sama Allah, sehingga dia kemudian ingat Allah, enggak jadi mencuri, enggak mau membunuh saudaranya, seperti Habil. Ketika dia tidak melawan, ketika akan dibunuh oleh Qabil. Habil itu dalam sejarah dikatakan badannya lebih besar, lebih kuat, lebih ahli dalam masalah olah badan, ya. Tapi dia tidak melawan Qabil. Nah, ketika seorang gagal melakukan maksiat, enggak jadi melakukan maksiat karena takut kepada Allah. Ini contohnya yaitu Habil, ketika dia tidak mau membunuh, tidak mau melawan Qabil karena takut pada Allah. Nah, atau mencuri enggak jadi karena takut pada Allah, dapat pahala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, gak mampunya, gagalnya, itu karena terhalang oleh perkara-perkara yang lain. Mau mencuri, gak jadi karena ada satpam. Mau mencuri, gak jadi karena ada anjing galak. Anjingnya saja galak, apalagi mboe anjing, ya kan gitu, bukan yang punya, ya kan. Awas ada anjing galak, misalnya begitu. Oh, ada anjing, baru mau melangkah pagar, dengar apa? Gonggongan anjing. Dan ini ada tau, kadang kita saksikan apa video ya, rekaman CCTV, udah lompat pagar dikejar anjing, gagal. Ya, udah lompat pagar ketahuan sama yang yang punya gagal. Ini tetap dosa. Karena gagalnya bukan takut karena Allah. Jadi ada berapa? Kegagalan itu ada 3 rincian. Satu karena meninggalkan takut karena seorang yang meninggalkan kemaksiatan karena takut pada Allah. Yang kedua adalah karena faktor-faktor lain. Takut pada manusia, takut pada hewan penjaga, atau ketika mau mencuri tiba-tiba stroke. Naudzubillah min. Gembok sudah ditinggal krek. Kok enggak bisa gerak lagi badannya? Akhirnya ambulan datang, diangkut. Dapat pahala atau enggak orang ini? Tetap dapat dosa. Karena sudah bertekad. Gagalnya karena faktor lain, bukan karena takut pada Allah. Yang ketiga, kegagalan dia dalam bermaksiat karena lupa. Karena lupa. Sudah niat nih niatnya. Niat mencuri jam 2 malam. Setel jam beker. Ya, untuk persiapan setel jam beker. Jam 1. Untuk persiapan. Qadarullah bekernya bunyi. Lek. Bekernya bunyi dia enggak bangun. Begitu terdengar adzan pertama sholat subuh. Jam berapa biasanya? Jam 3 maghrib. Astagfirullah. Ini rak jam 3 berarti. Astagfirullah, lali aku. Harusnya jam 3. Ini adzan pertama itu rak jam 3. Harusnya jam 1 bangun. Astagfirullah. Enggak, ya walaupun enggak istighfar ya. Lupa pokoknya. Maka ini enggak dapat pahala, enggak dapat dosa, ketiduran. Sudah di WA sama temannya telpon, "Weh, ente kemana ente? Saya, kenapa sih? Lu jadi enggak? Katanya mau buka toko. Buka toko malam-malam." Tokonya orang. Ini juga lupa. Uyuh lali aku. Lupa. Ini tidak dosa, tidak juga berpa karena lupa. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah, ini kenapa kedua-duanya dapat dosa? Karena niat, semuanya berniat membunuh temannya. Hanya saja kedahuluan. Dan yang bahaya di sini balasannya adalah apa? Neraka. Dua-duanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara dalil selanjutnya, sudah adzan belum? Sudah isya? Sudah, baik. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan tema jangan lumuri tanganmu dengan darah saudaramu. Jangan lumuri tanganmu dengan darah saudaramu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.